Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa salama tasliman kathira amma ba'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita guna melanjutkan kajian kita dari silsilah rangkaian pelajaran Kitab Tauhid. Dan kita masuk pada bab yang ke-50 dari 65 bab. Ini sudah kita lewati dari sekian lama pembahasan 2/3 kitab, ya bahkan lebih. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-50. Qala rahimahullah, babun qaulullahi ta'ala, falamma atahuma salihan, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Di sini beliau rahimahullah menyebutkan sebuah ayat yang beliau jadikan sebagai judul bab, ya, sebagai isyarat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-190, ya, kutipan atau potongan ayat, di mana ayat ini sejatinya sangat berhubungan erat dengan ayat yang sebelumnya, ayat ke-189, kemudian berlanjut sampai 190. Ya. Di mana ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keadaan, ya, seorang hamba tatkala dia sangat butuh, ya, menghadapi sebuah problem ataupun masalah, kesulitan. Kemudian spontanitas, ya, dia pun memohon, ya, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada keinginan, ya, pada dirinya untuk membalas, ya, keutamaan atau kebaikan yang Allah berikan tatkala Allah mengabulkan apa yang ia minta. Ya, namun tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang dia minta, ya, maka sungguh disayangkan. Ya, keadaannya tidak seperti yang diharapkan. Yang sebelumnya dia akan mensyukuri nikmat tersebut dan akan membalas, ya, dan menambah ketaatan. Namun justru sebaliknya. Ya, ketika Allah berikan kenikmatan, Allah berikan apa yang dia inginkan, ya, justru dia pun menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat syirik. Ya, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Maka bab ini menjelaskan tentang bahaya kufur nikmat. Bahaya kufur nikmat. Dan ini erat kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, di mana yang terakhir telah kita bahas, ya, hadis atau riwayat yang sahih menjelaskan kisah tentang si belang, ya, kemudian si botak dan si buta, ya. Nah, dan untuk melengkapi pembahasan ini, ya, agar sempurna insyaallah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, ya, dan taufik untuk bisa memahami bab ini, demikian pula ayat ini. Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf 189, ya, sampai 110. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bih falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minash shakirin. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian wahai manusia. Min nafsin wahidah. Ya, dari jiwa yang satu. Ya. Dari jiwa yang satu. Para ulama menyebutkan dari jiwa yang satu di sini ada dua pendapat yang masyhur. Yang pertama, jiwa yang satu di sini dari satu orang, yaitu Adam alaihissalam. Ya. Dan tafsir yang kedua, dari jiwa yang satu, yakni dari satu jenis. Ya, dari satu jenis, yaitu dari kalangan manusia. Nah, walhasil, ya, ini dua pendapat yang masyhur, ya. Meskipun ya ada sebagian para imam, ya, para ulama menyebutkan dan menguatkan pendapat yang pertama, ya, bahwa manusia itu Allah ciptakan dari ya, jiwa yang satu, yaitu dari Adam alaihissalam. Ya, dan ini sekaligus membantah teori Darwin, ya, atau yang misalnya menganggap bahwa manusia itu berasal dari kera. Ya, na'udzubillah. Kera ini termasuk hewan yang Allah jadikan sebagai permisalan. Ya, bagaimana hinanya dan rendahnya kaum Yahudi. Bani Israel ketika mereka mengingkari dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah rubah ya, tubuh dan fisik mereka ya, menjadi kera-kera dan babi-babi. Ya, kok bisa? Kemudian manusia dikatakan asalnya dari kera. Na'udzubillah. Kufur. Ya, kekufuran. Dan itu yang disampaikan, di, ya, disebarkan sebagai teori ya, orang-orang cerdas, para pemikir, filsafat. Ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Pada anak-anak muslimin. Sejak dini. Dari SD, SMP, bahkan diulang lagi teori-teori ini. Ini kekufuran, hati-hati para orang tua. Ya, harus memiliki kepekaan. Ya, dan sampai menganggap remeh. Menganggap oh, biasa aja, teori aja. Tidak apa-apa, yang penting nilainya bagus. Yang penting keyakinannya enggak berubah. Memang bapak kita kan Adam. Manusia kan dari Adam. Tapi kalau untuk kerjain soalnya enggak apa-apalah. Nanti kalau berbeda, jawabannya kita lah. Nilainya enggak bagus. Jangan. Jangan korbankan akidah, agama. Kemudian Anda jual. Ya. Ya. Kemudian Anda jual, kemudian sekedar ingin mendapatkan nilai bagus. Na'udzubillah. Wa ja'ala minha zawjaha. Yang kemudian Allah jadikan dari Adam AS, ya, istrinya Hawa. Ya. Karena Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ya, tulang sulbi. Tulang rusuknya Adam alaihissalam. Dan ini menunjukkan Allah itu maha kuasa. Apa yang Allah kehendaki terjadi kerja. Innama amruhu idha arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Gak ada yang sulit bagi Allah. Ya. Menciptakan manusia dari dua insan yang berbeda. Laki dan wanita. Bahkan Allah menciptakan manusia. Ya, kemudian lahir ke dunia dalam kondisi hanya satu arah saja, seorang ibu saja, Allah kuasa. Dan contohnya ada, Isa alaihissalam. Ya, bahkan yang lebih dari itu, menciptakan manusia yang sebelumnya tidak ada, Adam alaihissalam. Siapa ayah ibunya? Gak ada. Ya, tapi Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Nah, menunjukkan kemuliaan dan ya kekuasaan Allah yang tanpa batas. Liyaskuna ilaiha. Kenapa Allah ciptakan Adam? Ya, yang kemudian dari Adam Allah ciptakan Hawa. Apa fungsinya? Jelaskan faedahnya. Liyaskuna ilaiha. Ya, agar Adam alaihissalam mendapatkan ketenangan ya, dan kenyamanan dalam hidupnya. Ada pendampingnya. Ada temannya. Ya, dan itu fitrah manusia. Subhanallah. Allah jelaskan di sini. Ya. satu perkara yang mungkin kita anggap biasa. Bahkan mungkin nggak kepikiran gitu loh, bahwa ini ternyata Allah jelaskan dalam Al-Quran. Sejalan dengan fitrah kita. Kecondongan manusia terhadap lawan jenisnya. Ya, ini, ketenangan. Ya, kata Ibn Utsaimin rahimahullah dari dua arah. Yang pertama, adanya dan terjalinya al-mawaddah wa rahmah. Ya, timbulnya, munculnya rasa kasih sayang, ya, dan cinta di antara keduanya. Ketenangan, ya, kenyamanan. Seorang wanita. Ya, seorang wanita. Demikian pula. Contohnya kepada lelaki. Dia mendapatkan kenyamanan, ketenteraman, ya, yang tidak didapatkan meskipun dia punya dua orang tua. Dan itu setelah menjalani, ya, bahtera rumah tangga. Ya, setelah menikah, dia akan merasakan. Ya, oleh karena itu kepatuhan dan ketaatan seorang istri, ya, ini dalam perkara yang ma'ruf sepenuhnya kepada suaminya yang didahulukan dan diutamakan. Orang tua di nomor dua kan. Ya. Kemudian poin yang kedua juga dari sisi, ya, ketenangan keduanya dari sisi syahwatnya. Ini para manusia. Dan itu tidak pernah didapatkan. Ya, meskipun antara anak dan orang tuanya. Namun hanya didapatkan antara suami dan istri. Ini liyaskuna ilaiha. Allah ciptakan Hawa untuk Adam alaihissalam. Sebagaimana Allah ciptakan wanita untuk kaum lelaki. As-sukun. Ya, agar supaya kaum lelaki demikian pula sebaliknya kaum wanita, ya, mendapatkan ketenteraman, ketenangan dalam hidupnya, penjagaan, ya. Nah, yang kemudian falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Maka tatkala keduanya bercampur, ya, melakukan hubungan suami istri. Nah, jadi kisah Adam alaihissalam di awal. Kemudian berikutnya di sini Allah menerangkan tentang kisah, ya, dan perjalanan hidup dua insan yang berbeda, ya, laki-laki dan wanita, ketika telah menjalin kehidupan rumah tangga. Ya. Tatkala keduanya bercampur, hamalat hamlan khafifa, ya, maka sang istri, sang wanita pun mengalami hamil, ya, dengan hamil yang ringan. Ya, yang kemudian berlalu masa itu. Ini di awal-awal kehamilan itu kan ringan. Badan gak terasa ada penambahan, bobot juga ya biasa-biasa saja, ya. Nah, masa-masa awal kehamilan, ya. Sebulan, ya. Dites positif. Itu rasanya kan biasa-biasa saja. Ya, gak ada yang beda itulah. Ya, bedanya ya senang kan gitu. Ya, kenapa? Dapat anak. Ya. Alamma asqalat, maka tatkala, ya, si istri tadi, si wanita, bertambah usia kehamilannya, bertambah beratlah badannya. Subhanallah. Falamma asqalat. Jadi urutannya seperti ini dijelaskan dalam Al-Quran. Awalnya ringan badannya, kemudian bertambah bebannya. Falamma asqalat. Artinya wanita hamil itu wajar. Kalau misalkan tambah usia kehamilannya tambah berat, tambah gemuk misalkan, biasa memang seperti itu. Imbang, bukan kelainan insya Allah. Ya, cuma dipertimbangkan tentunya, ya kan? Ya, ada hal-hal yang menurut tinjauan medis, ya, bila berlebihannya berbahaya. Tidak dilihat, tapi asalnya memang begitu. Kenapa? Ada tambahan janin. Bertambah usia, yang awalnya sebulan, dua bulan, biasa-biasa saja. Ya, tiga bulan, empat bulan, ya, terus bertambah sampai menjelang kelahiran. Ya, tambah berat lagi. Wah, kita nggak bisa bayangkan sebagai kaum lelaki. Bagaimana berat dan sulitnya seorang wanita hamil tua tidur. Ya, miring kanan susah, kiri juga berat. mau telentang juga, aduh, tambah berat. Ya, telungkup nggak mungkin. Nah, dan itulah perjuangan seorang wanita. Kalau dia sabar menjalaninya, insya Allah pahala dan pahala. Pahala yang berlipat-lipat insya Allah. Yang kemudian tatkala usia kehamilan bertambah, ya, tua dan bertambah berat badannya, da'awallaha rabbahuma. Kalau keduanya pun sang suami istri tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bernazar, ya, seakan-akan punya tekad itu loh. Ya, disebutkan di sini bernazar hanya saja punya keinginan kuat. La in ataitana salihan lanakunanna minasy-syakirin. Kalau seandainya engkau ya Allah berikan kepada kami, ya, anak yang saleh, disebutkan di sini salihan, anak yang baik, ya. Dan para ulama ketika menjelaskan tentang makna saleh di sini terkait dengan konteks ayat, ada dua kemungkinan yang dimaksudkan saleh di sini baik, baik ya, fisiknya, badannya utuh, nggak ada kelainan begitu, ya, organ tubuhnya lengkap, ya, umit-umit atau imut-imut ya, lucu, ya, seger, muk, menyenangkan, intinya kemudian yang pertama yang diinginkan adalah baik dari sisi fisiknya, atau yang kedua dari sisi baik agamanya, anak yang saleh. Anak yang soleh. Ini dua kemungkinan, ya. Meskipun sebagian para ulama menguatkan kemungkinan makna yang pertama. Apa maknanya? Yaitu baik dari sisi fisiknya. Kenapa? Karena ada kelanjutan dari ayat tadi. Ya. Yang dia mengatakan kalau seandainya engkau ya Allah memberikan kepada kami anak yang soleh, ya, anak yang baik fisiknya, bagus, badannya seger, ya, maka sungguh, ya, kami akan menjadi hamba yang bersyukur kepada-Mu. Luar biasa, ya. Yang ternyata Allah lanjutkan pada ayat yang setelahnya, falamma atahuma salihan, maka tatkala Allah azza wa jalla memberikan kepada keduanya, sang suami istri tadi, anak yang saleh, yakni anak yang baik fisiknya, bagaimana diharapkan, tidak ada kelainan, seger, bugar, ya, imut-imut, ya, montok, wah, luar biasa orang tua senangnya, yang awalnya berat 9 bulan, yang menanggung beban, ya, apalagi ketika proses melahirkan, wah, sakitnya luar biasa, tidak bisa terbayangkan. Dan tidak bisa dibayar atau diganti dengan yang lainnya, kecuali setelah lahirnya dengan kondisi normal. Hilang itu rasa apa, nyeri, ya, pedih, ya, sakit, hilang ketika sudah lahir, ya, ke dunia, sang buah hati. Apalagi kondisi normal, ya, seger, langsung nangisnya kenceng, wah, luar biasa. Harapan itu, ya kan? Maka dia pun berandai-andai. Kalau seandainya ya Allah, engkau berikan kepada kami anak yang baik fisiknya, bagus badannya, maka sungguh kami akan menjadi hamba yang bersyukur. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, memberikan apa yang mereka minta, fisik yang baik, badannya segar, ya ala lahu suraka fi ma ta'uma, sungguh disayangkan. Ya, sang suami istri tadi menjadikan, ya, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada keduanya, berupa syirik, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ta'ala Allah amma yusyrikun, maka maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Nah, maka di sini ikhwani fi din azakumullah, ayat yang agung, ayat yang mulia, ya, pencerahan untuk kita semuanya, pembelajaran terhadap segenap kaum muslimin. agar mereka waspada dan berhati-hati. Dan itu banyak terjadi. Ya. Tatkala seorang itu mendapatkan kesulitan, ya, menghadapi problem dan Allah, alhamdulillah yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berminta, dia berdoa, merengek-rengek, menangis bahkan. Tidak henti-hentinya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan solusi. Ya, semoga Allah jadikan jalan keluar terhadap problem dan masalahnya. Ya, orang tuanya sakit, istrinya sakit, mau melahirkan, anaknya sakit. Ya, terguncang ini, mengalami ini, itu, macam-macam. Ya, mau tes ini, masuk perusahaan itu, ya, mohon doa kepada Allah, minta kepada Allah, dan bahkan sebagian bernada, ya, kalau seandainya saya diterima sekolah ini, kalau seandainya saya diterima di perusahaan ini, kalau seandainya saya lanjut, kalau seandainya istri saya keluar dari rumah sakit, kalau seandainya anak saya sembuh, wah macam-macam disebutkan. Saya akan begini, saya akan begitu, saya akan menambah kesehatan dari puasa ini, saya akan baik, saya akan bertobat, saya akan merubah cara hidup saya yang sebelumnya ya, tidak baik, dan seterusnya. Saya menjadi hamba yang bersyukur, ya. Demikian. Ya. Apa yang diutarakan, yang disampaikan, yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan disampaikan? Ketika dia ada masalah. Ketika dia ada problem, ada kesulitan, ada kebutuhan. Satu sisi baik, mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Memang itu sempatnya. Namun demikian seharusnya. Ya, namun ingat, ternyata setelah Allah berikan apa yang dia minta, ya, ternyata seperti pepatah, ya, air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ya. Allah berikan apa yang dia minta, Allah kabulkan apa yang dia inginkan, yang dia ronta-ronta, yang dia merengek-rengek, Allah berikan, Allah kasih, Allah segerakan itu, Allah segerakan. Yang mau melahirkan juga Allah, ya, takdirkan Allah berikan selamat, anaknya juga seger, masya Allah. Ya, yang mau diterima di perusahaan, semua masya Allah. Ya, masuk juga dari sekian pendaftar, sekian ribu bahkan sayangnya. Ya, yang sakit juga, syukur Allah sembuhkan, Allah beri itu. Memang akhirnya dia pun tenang, perusahaan Allah setelah itu. Apa yang terjadi? Ya, dia pun mengingkari janjinya. Mengingkari janjinya. Ya, tidak mau menjadi hamba yang bersyukur. Ya, tidak menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia kufur kepada Allah. Mengingkari nikmat Allah, tidak memanfaatkan kemudahan, kenikmatan, keutamaan, kebaikan yang Allah berikan kepadanya dengan kesyukuran, dengan memperbanyak amalan ibadah. Ketika sakit, ya, ya, dengan corona ini, sesaknya, tanda-tanya kok persis ya. Kalau saya sembuh, saya akan sholat malam terus, tidak akan lupa, saya akan puasa, saya akan baca Quran terus, karena ada maunya. Karena ada maunya. Kenapa? Pengen cepat sembuh. Segera beraktivitas. Ingin segera bekerja. Segera ini dan itu. Subhanallah. Allah segera kesembuhan. Ya, Allah segerakan kesembuhan. Subhanallah. Ya, dia tidak membalas kebaikan, kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya, tapi justru dia bertambah lalai. Lupa dengan jadinya itu. Ya, maka inilah rahasia. Ya, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala tentang nazar. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innahu la yati bi khair wa inna ma yastakhraju bihi min al-bakhil." sesungguhnya nazar itu tidaklah bisa mendatangkan kebaikan sama sekali. Hanya saja nazar itu tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil. Ya, orang ketika ada keinginan, ya, saya ini begini, saya akan begitu, saya akan bernazar saja. Ya, kalau misalkan saya sembuh, saya akan puasa, saya akan sholat malam, saya akan ini, saya akan sedekah. Dan janji-janji, ya, keinginan dia atau nazar dia itu tidak bisa mendatangkan kebaikan. Sehingga kalau misalkan dia itu Allah takdirkan sembuh, Allah takdirkan dia itu sehat sebagaimana yang dia harapkan, itu tidak ada hubungannya dengan nazarnya. Jangan sampai dikesankan atau disangka atau bahkan yakinin Allah benar. Karena dia bernazar, akhirnya Allah berikan apa yang dia minta. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Eh, nazarnya dia, keinginannya dia, dan tekadnya dia untuk melakukan ini dan itu, setelah Allah berikan apa yang dia minta, itu tidak ada hubungannya. Sehingga kalau misalkan Allah takdirkan dia sembuh, itu karena Allah menghendakinya, bukan karena dia bernazar. Makanya kata Nabi, inna la yatiqi khair. Nazar itu tidak bisa mendatangkan kebaikan sama sekali. Sehingga jangan sampai dipromosikan, oh makanya itu. Kau pengen sembuh kan? Pengen nazar, gue cepat sembuh. Tidak ada hubungan. Salah itu. Kamu mau lahirkan istrinya biar kamu lancar, ya, bayimu sehat, nazar kamu biar diberikan kemudahan. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Ya, innahu la yatiqi khair, kata Allah tegaskan. Ataupun Nabi sebutkan, innahu la yatiqi khair. Sesungguhnya nazar itu tidak bisa memberikan kebaikan. Bahkan justru nazar itu tidaklah keluar kecil dari orang yang bakhil. Orang pelit dalam ibadah. Mau ini, mau itu, ya, karena ada maunya. Kalau apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, lalu beramal. Ini kan pelit namanya. Bakhil, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya sebagian ulama menyebutkan, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang berpendapat haramnya nazar. Dari sisi ini, dari sisi ini cuma sebagian menyebutkan makruh. Dan ini pendapat jumhur para ulama. Nah, itu ingin ibadah tapi bersyarat itulah. Ya. Allahumma musta'an. Baik. Ini yang beliau sebutkan, ya, dalil yang pertama. Kemudian kata beliau, qala Ibnu Hazm rahimahullah, اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. Sepakat para ulama tentang haramnya, kata Ibn Hazm. Sepakat para ulama tentang haramnya setiap nama yang disandarkan penghambaannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Abdul Amr, Abdul Ka'bah, misalnya. Ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya tentang haramnya, ya, menisbahkan nama abd kepada selain Allah. Abdul Husain, Abdul Rasul, Abdul Ali, ya, Abdul Jafulan, ya, Abdul Syams, banyak matahari atau apalah, ya, Abdul Ka'bah, Abdul Amr, Abdul Haris, atau yang lain, ya, penghambaan bagian nama kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala haram. Ya, makanya Rasulullah mengganti sebagian nama para sahabat di masa jahiliyah ketika masuk Islam, ya, dengan nama-nama yang penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah ataupun Abdurrahman. Ya, dan itu termasuk nama yang afdal. Nah, ini korelasi ataupun hubungan antara perkataan Ibnu Hazm rahimahullah dengan ayat tadi. Ya, di antaranya adalah adanya sebahagian orang, ya, ketika istrinya ini hamil tua, tak terasa berat, dia melahirkan, ataupun meminta kepada Allah, kalau engkau mudahkan urusan kami, kau lancarkan proses persalinan istri saya, ya Allah, saya akan beribadah, saya akan ini, saya akan ini. Qadar Allah, ketika lahir, ya, dikasih nama Abdul Faris, Abdul Husain, Abdul Ali, Abdul Nabi, Ali Kirim. Peringatan ya, kemudahan yang Allah berikan justru dibalas dengan kesyirikan, dengan kesyirikan. Ya. Nah, kondisi kaum musyrikin dulu ya. Bagaimana tatkala mereka mengarungi tambura yang luas di atas perahu-perahu mereka, yang kemudian ya, Allah timpakan kepada mereka ombak yang besar, hampir mereka tenggelam hati. Namun mereka pun spontan meminta dan memohon kepada Allah istighfar. Ta'awwallaha mukhlishina lahu ad-din. Fa'idha rabbu fil fulki da'awwallaha mukhlishina lahu ad-din falamma najjahu ila al-barri idza hum mushrikun. Kalau mereka mengarungi dan naik di atas tampan dan perahu-perahu mereka di atas lautan, ya, maka mereka pun timpa diterpa ombak yang besar, hampir mereka tenggelam dan binasa. Namun da'awallaha mukhlishina lahu ad-din, mereka memohon minta kepada Allah dengan mengikhlaskan permohonan dan doa mereka kepada Allah. Doa ikhlas kepada Allah, Allah kabulkan, Allah berikan. Ya, dari sini menunjukkan bahwa siapapun yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan ikhlas, kata orang kafir, ya, Allah kabulkan. Ya, makanya Rasulullah ini hubungannya dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kisah bagaimana Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Di antara misi dan dakwah yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an adalah tatkala beliau tiba di kota Yaman atau di Yaman untuk memerintahkan, mengajari mereka tentang kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Di antaranya kewajiban mereka untuk mengeluarkan zakatul mal. Ya, zakatul mal. Nah, maka Rasulullah membimbing Mu'adz bin Jabal bahwa apabila engkau mengambil harta dari mereka, setelah mereka masukkan untuk jadikan sebagai sedekah atau zakatul mal, ambil ya, harta pertengahan mereka. Jangan ambil ya, harta yang memang sangat berharga yang mereka miliki, tapi pertengahan. Ya, tidak yang jelek, tidak pula yang paling bagus, tapi pertengahan. Kenapa kata Nabi buat tak tidak wakil mazlum? Fa'innahu ya, nasa laisa bainaha wa baina hijab. Ya. Fa'innahu laisa bainaha wa bainahu hijab. Karena tidak ada penghalang. Ya. Kata Nabi, takutlah kalian terhadap doanya orang terzalim. Ya. Karena tidak ada pembatas dan penghalang antara Allah dengan doa. Sebutkan dalam dan riwayat, kalau kafir, meskipun dari orang kafir, kalau mendoakan kejelekan, ya ada seorang muslim mengatakan zalim, betul-betul zalim kepada orang kafir sekalipun, kalau dia tidak terima, kemudian dia mendoakan kejelekan terhadap si muslim tadi, alhamdulillah, bisa saja Allah kabulkan itu doa. Ya, makanya kezaliman itu memang bumerang. Jangan sampai kepada orang kafir, akhirnya zalim, jangan. Islam tidak mengajarkan seperti itu, tetap adil. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan bahwa di sini Ibnu Hazm rahimahullah menyebutkan tentang keadaan sebagian orang yang tatkala ya Allah berikan kemudahan nikmat lahirnya seorang buah hati anak, kemudian dinamai dengan nama pastir, dan itu haram hukumnya, harus diganti. Nah, hasya Abdul Muttalib, kata beliau rahimahullah, kecuali Abdul Muttalib. Ya. Maka di sini, apakah menunjukkan bahwa boleh menamai seorang anak dengan Abdul Muttalib? Ya, karena di sini disebutkan hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib. Adapun Abdul Amr, ya. Abdul Ga'bah, atau yang semisalnya seperti Abdul Husain, Abdul Ali, Abdul Nabi. Ya, ini tidak boleh. Abdul Syams. Kecuali Abdul Muttalib. Lalu apakah Abdul Muttalib boleh untuk dijadikan sebagai nama kampanye Muttalib? Yang sahih dari pendapat para ulama tidak boleh. Namun ada perselisihan. Yang sahih tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Rasulullah dahulu pernah mengatakan, ana ibnu Abdul Muttalib, sesungguhnya aku adalah keturunannya Abdul Muttalib. Ya, di sini Rasulullah menyebutkan ini mimba bil ikhbar, sebatas menyampaikan faktanya demikian, realitanya bahwa beliau adalah cucunya Abdul Muttalib, bukan menunjukkan boleh menamai orang dengan Abdul Muttalib. Ya. Nah, dan ini pendapat yang paling sahih insyaallah, bahwa tidak boleh menamai seorang dengan Abdul Muttalib. Orang yang sahih afdal adalah menamai ya, seseorang atau anak laki-laki misalkan dengan penghambaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Abu Hurairah bersama Abdullah misalkan. Ya. Dan di sana ada sebuah riwayat ini yang disebutkan ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan sebagian menyebutkan ini sebagai asbabun nuzul dari ayat tadi. Ya. Di mana tatkala Adam alaihissalam yang mendatangi Hawa, maka Hawa pun hamil. Fa'atahumat iblis. Iblis pun datang kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa. Kemudian iblis tadi mengatakan, sesungguhnya aku adalah ya, teman kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian dari syurga. Ya. Maka kalian berdua, apakah mematuhi saya, taat kepada saya, ataukah nanti kalau tidak, saya akan menjadikan ya, bagi anakmu dua tanduk iyil. Ya. Nah, itu diantam oleh iblis pada riwayat ini. Yang kemudian bayi tadi akan keluar dari perutmu, Hawa. Ya, akan membelah perutnya, dan saya akan melakukannya. Ini iblis menakut-nakuti Adam dan Hawa pada riwayat ini. Ya. Nah, maka namailah anakmu nanti dengan Abdul Haris. Ya, jadi diantam oleh iblis. Ya, kalau kalian tidak mentaati saya, maka akan muncul dari perutmu dan bayimu itu, ya, bayi yang punya tanduk, nah, akan membelah perutmu. Nakut-nakut. Ya, kecuali kalian menamai putramu dengan Abdul Haris, fa'abaya ayyuti'ahu. Ya, maka ya, Adam dan Hawa pun enggan untuk mematuhi dan mentaati ya, ancaman iblis tadi. Fakharaja majitan, akhirnya bayinya itu meninggal, lahir dan pasti meninggal. Tsumma hamalat fa'atahuma, yang kemudian Hawa hamil ya, lalu iblis pun datang kepada kebun dan menyebutkan ya, kecintaannya kepada anak ya. Fasammayahu Abdul Harith, lalu Adam dan Hawa pun menamainya dengan Abdul Harith. Fadzalika qawluhu, ya, dan itulah bukan darurat ini ya, termasuk sebab turunnya ayat ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, keduanya pun menjadikan bagi Allah sekutu ya, terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada keduanya berupa anak. Dijelaskan oleh Ibnu Abi Hatim ya, secara ringkas konteksnya demikian. Dan disebutkan di sini walahu bisanad yang sahih an Qatadah, dan juga di sana ada sanad yang sahih sampai kepada Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan syuraka'u fi qa'ati, yaitu menyekutukan Allah dalam mentaati syaitan atau iblis tadi. Walam yakun fi ibadatihi, ya, tapi bukan dalam hal beribadah kepada iblis, bukan. Walau bisanad yang sahih an Mujahid, demikian pula di sana ada penguat yang sanad yang sahih kata beliau sampai kepada Mujahid, itu sunnah firman Allah, la in ataitana saliha, ya, kalau seandainya engkau ya Allah memberikan kepada kami anak yang baik fitnya, qala atfaqa alla yakun ihsanan, ya, ini keduanya menginginkan ya, untuk tidak menjadikan anak tadi bagi manusia. Fadzakara ma'nahu anil hasan wa sa'id wa ghairi lima. Hasil ya, khalifidina untuk riwayat ini termasuk riwayat yang mendapatkan perhatian dalam para ulama. Dan sebagian para ulama menyebutkan dan buku yang dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan itu yang menguatkan bahwa kisah ini adalah kisah yang batil. Ya, kisah yang batil, tidak benar. Meskipun tadi disebutkan sebagian ulama meriwayatkan dan membawakan kisah ini dalam kitab tafsir mereka. Ya, namun kisah ini batil dari beberapa sisi. Ya, sisi yang pertama bahwa kisah ini tidak sahih datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tidak sahih datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bukan Nabi yang menyebutkan. Ya. Nah, oleh karena itu Ibnu Hazm rahimahullah ya termasuk yang tegas dalam menyebutkan dan mengomentari kisah ini. Kata beliau, innaha riwayatun khurafah maktubatun mawdu'ah. Kisah ini adalah kisah khurafat. Ya, kedustaan dan palsu. Ya, ini tidak benar. Ini sisi yang pertama. Ya, ini tidak ada riwayat ataupun yang sahih datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara ini mengisahkan tentang Adam alaihi salam. Sisi yang kedua, bahwa kisah ini kalau seandainya menjelaskan tentang Adam dan Hawa, maka tentunya ya, Adam dan Hawa akan bertobat dan syirikan. Ya, karena tadi menamai anaknya dengan apa? Abdul Hadi. Kan dahul. Ya, menghambakan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu syirik. Kalau ini betul-betul terjadi, tentunya akan sampai riwayat kisah ya, yang menunjukkan keduanya bertobat. Ya. Sebagaimana ketika Adam alaihissalam ya, memakan ya, buah dari sebuah pohon di dalam jannah, sementara Allah melarangnya. Karena bujukan dan ya, ajakan iblis, Adam tergoda. Yang kemudian setelah itu Adam bertobat beserta Hawa. Dan Allah terima taubatnya. Ya, perkara yang ya itu bukan syirik, namun disebutkan beliau bertobat. Apalagi ini syirik yang disebutkan perkara ini. Dan ternyata tidak ada satu riwayat yang menunjukkan bahwa keduanya bertobat dari kesyirikan ini. Sehingga dari sisi ini tidak mungkin. Ya. Kemudian sisi yang ketiga bahwa para nabi itu terpelihara dan terjaga dari praktek kesyirikan dan belum disepakat. Artinya, ya, bagaimanapun latar belakang seorang nabi dan rasul, maka Allah jaga mereka dan kesyirikan. Mereka tidak pernah berubah kesyirikan. Meskipun dahulunya lingkungannya adalah jelek, buruk, seperti Rasulullah dan Muhammad. Hidup di tengah-tengah kaum jahiliyah. Apa yang terjadi? Namanya kaum jahiliyah. Ya, umat yang bodoh, hidupnya semena-mena, semaunya, gak ada aturan. Kebolima, taktik, kemaksiatan, ya, kemungkaran, kejahatan, merajalela. Nah, Alhamdulillah Rasulullah Allah jaga dari kecilnya, tidak pernah berbuat syirik. Tidak pernah berbuat syirik, bahkan dari kecil sudah dikenal dengan amanah. Al-Amin. Demikian pula cerita yang keempat bahwa ya disebutkan dalam hadis syafa'ah bagaimana Adam alaihissalam ketika didatangi oleh manusia untuk bisa memberikan bantuan dan syafa'at kepada manusia. Ya, namun Adam alaihissalam meminta udur, tidak bisa menyebutkan alasannya bagaimana kesalahan yang sempat dilakukan dahulu. Dan itu maksiat. Ya, memakan buah ya, dari sebuah pohon di dalam jannah. Yang Allah larang untuk disentuh. Ya, namun Adam alaihissalam melanggarnya. Sehingga dari sebab inilah Adam alaihissalam meminta udzur untuk tidak diberikan syafaat kepada manusia pada hari kiamat. Kalau seandainya di sana ada kemaksiatan yang lebih besar atau kesyirikan, tentunya Adam akan menyebutkan alasannya. Itu lebih besar. Ternyata Adam tidak pernah menyebutkan. Bahkan tidak ada satu riwayat pun yang sahih. Kemudian sisi yang kelima bahwa disebutkan dalam riwayat tadi bahwa syaitan ataupun iblis datang kepada Adam. saya mengatakan ana sahibukuma alladhi akhadtukuma bi'adzab. Saya adalah teman kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian berdua dari jannah. Ya, kok bisa? Ya. Nah, surahatan seperti ini belak-belakan. Kalau bahasa kita terang-terangan. Ya. Orang mau menyesatkan orang lain, kok terang-terangan saya datang ke sini untuk menyesatkan kamu, bro. Ya. Saya datang ke sini untuk mengajak kamu masuk neraka, loh. Mungkin seperti itu. Tidak, kan? Orang kalau ngajak orang lain untuk berbuat jelek, pasti akan merayu, membujuk, menghias-hiasi perkataannya dan ajakannya itu supaya terkesan baik, kan gitu. Nipu lah. Ini kok terang-terangan ya, dan teman kalian berdua dulu yang telah mengeluarkan kalian dari jannah. Jannah kan kenikmatan. Sampai keluar berarti kan karena adanya pelanggaran. Berarti kan jahat ini orang. Hari nggak mungkin lah mengatakan seperti itu. Sisi yang keenam juga bahwa di sini disebutkan oleh Iblis bahwa dia berjanji, ya, kalau Adam dan Hawa tidak mematuhi, ya, tidak mematuhi dan tidak mengikuti ajakan dari Iblis untuk menamai anaknya nanti ketika lahir dengan Abdul Haris, ya, maka akan apa dijadikan bayinya itu punya tanduk yang akan membelah perutnya. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Ya, bisa buat tanduk, ya kan? Nah, pada seorang anak, ya, janin, itu luar biasa. Ini nggak mungkin. Karena ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, ini beberapa sisi yang menunjukkan bahwa kisah yang disebutkan bahwa ayat tadi berkenaan dengan Adam alaihissalam ini tidak benar. Tapi ayat tadi dalam surat Al-A'raf 189 demikian pula 190 itu menceritakan tentang kondisi manusia secara umum. Ya, ketika mereka diberikan nikmat, ya, sebelumnya berjanji, ya, bertekad untuk menjadi hamba yang bersyukur, namun tatkala Allah berikan apa yang dia minta, ternyata dia kufur terhadap nikmat Allah. Ini terkait dengan bukan Adam, bukan menceritakan tentang Adam dan Hawa, tapi menceritakan tentang kondisi manusia. Sebagian mereka seperti itu sifat dan karakter, na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, ya, sebagai hamba-hamba yang bersyukur, ya, bukan menjadi hamba yang kufur, dan semoga Allah SWT menjadikan apa yang kita bahas pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menambah iman dan amalan. Sampai di sini insyaAllah, semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada kajian atau pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.